Kaidah membaca. Ketika di satu tempat kita 4 rakaat, semuanya 4 rakaat. Ketika di satu tempat kita 2 rakaat, semua 2 rakaat. Itu. Jadi kalau misalkan di sini 2 rakaat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Terus seperti itu 2 rakaat. Itu ya. Dalilnya apa? Allahu fi nawirihi kami sunni. Seperti itu ya. Jadi satu lafaz ketika di pertama kita seperti ini, seluruh lafaz yang serupa dengan dia itu seperti itu. Bayang, sini. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Mukammalan sebuah bentuk penyempurnaan. Jadi ketika kita membaca dalam mendatangkan dalam bentuk yang sempurna, itu min ghairi ma takallufi. Tidak ada sedikit pun, maksudnya gimana ya takalluf itu? Apa? Misalkan gini. Membaca tapi melebihi ininya, melebihi batasnya gitu, melebihi batas. Bisa kencang, bisa apa gitulah. Misalkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan bisa biasa pas. Bismillahirrahmanirrahim.